pa. Ada Agung Suanda, ada Mas Rutin. Aku pengen sebutan dari pagi belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Nyesel nih, nyesel nih.